kan di bayang lampung kagadoh terang. Abang tulih batiang adek rindu abang. Masa sih ia ingat-ingat lupa lih adek pegang cinta kok gitu aja. Ciminek tanduh bayang lampung hana letra. La la la la la. La la la la la. La la la la la. Adek di sana, abang di sini. Adek bak mata, abang di hati. Adek yang cantik tertarik cinta melayang. Betul di abang siang malam hanjit lupa. Belah adek gitu rindu abang pendam. Adek putusin aku kepo diam-diam. Cini netan duh bayang lampung hana letra. Tandih bayang lampung kagadoh terang. Abang pilih bakti yang adek rindu abang. Masa sih ia ingat-ingat lupa lih adek pegang cinta kok gitu aja. Ciminek tanduh bayang lampung hana letra. La la la la la. Adek di sana, abang di sini. Adek bak mata, abang di hati. Adek yang cantik tertarik cinta melayang. Betul di abang siang malam hanjit lupa. Belah adek gitu rindu abang pendam. Adek putusin aku kepo diam-diam. Ciminek tanduh bayang lampung hana letra.